wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Adabu Sifat, dan bisa jadi ini merupakan pertemuan terakhir. Jadi dua kitab kita selesaikan insyaallah. Ya. Kitab Fadhlul Islam dan kitab Adabu Sifat. Kalau nanti belum selesai, kita lanjut Ba'dal Isya. Ya. Tayyib. Qala Syekh Albani rahimahullah. Wa tanaza'al ulama hal 'alaiha tuqdimahu fi mithli firasil manzil wa munawalati ta'am wa syarab wal khubz wa tahan wa ta'am lima malikihi wa baha'imihi mithl alfidabatihi wa nahwidhalik. Dan para ulama ini ucapan Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, bukan ucapan Syekh Al-Albani. Beliau menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa Mujallad Tsani pada jilid yang kedua, Surat Arba'ah wa 'Isrun ba'da mi'atain ila khamsa wa 'isrun ba'da mi'atain. Qala Syekhul Islam wa tanaza'al ulama hal 'alaiha an tuqimahu fi mithli firasil manzil. Dan berbeda pendapat para ulama apakah wajib atas istri untuk melayani suami semisal dalam urusan ya merapikan daripada kasur, urusan terkait dengan tempat tidur. Ya tidak hanya merapikannya, segala bentuk daripada khidmah terkait dengan kasur ya. Harus, dalam hal ini kita tidak bisa terlalu dalam menjelaskannya karena di sini ada banyak anak-anak, tidak berbeda dengan hari-hari biasanya. Wa munawalatu ta'am, dan juga mempersiapkan makanan, minuman sudah merupakan uruf bahkan di negeri kita, bahwa istri itu pekerjaan sehari-harinya adalah membuatkan sarapan pagi, minum paling tidak pada subuh sudah membuatkan teh atau kopi sesuai dengan selera suaminya. Itu merupakan bentuk khidmah. Wal khubz wa tahan, demikian pula khubz ya, roti, membuat roti ataupun menggiling tepung ataupun makanan untuk kalau sang suami memiliki budak-budak misalnya. Budak-budak yang dipekerjakan, mereka butuh makan, maka ini yang memberikan adalah sang istri yang membuatkan. Demikian pula kalau mungkin suami punya karyawan yang bekerja di rumah, dibuat makan paginya, sarapannya oleh sang istri, dipersiapkan untuk pak tukang misalnya. Wa baha'imih, dan juga bahimah. Kalau sang suami memiliki binatang-binatang ternak ataupun tunggangan, semisal kuda, keledai. Mithlu alfidabatihi, semisal memberikan makan untuk tunggangannya, wa nahwidhalik, dan yang semisal. Faminhum man qala, maka di antara mereka ada yang menyatakan la tajibul khidmah, tidak wajib khidmah itu, sunnah. Hadzal qaul dhaif. Syekhul Islam dengan tegas menyatakan ini pendapat yang lemah. Ka dhafi qauli man qala la tajib 'alaihil israh. Semisal dhaifnya pendapat orang yang mengatakan tidak wajib untuk bergaul dengan baik terhadap istri, tidak wajib untuk sang istri menerima ajakan melakukan hubungan suami istri. Fa inna hadza laisa mu'asharah lahu bil ma'ruf. Yang seperti ini berarti bukan mu'asharah dengan cara yang baik. Perintah di dalam Al-Qur'an supaya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bal as-sahib fis safar alladhi huwa nadhirul insan wa sahibuhu fil maskan. Bahkan teman seperjalanan yang itu setara, ya, kadarnya itu setara, kedudukannya itu setara. Wa sahibu fil maskan, dan orang yang menyertai orang lain, temannya dalam sakan misalnya, tinggal satu kamar dalam hotel misalnya. Illam yu'awinhu 'ala maslahatih lam yakun qad asharahu bil ma'ruf. Kalau kemudian tidak saling bantu satu dengan yang lain, ya, terhadap perkara-perkara yang membawa kepada kemaslahatan masing-masing teman seperjalanan ini, berarti tidak teranggap sebagai mu'asharah dengan cara yang apa? Yang ma'ruf, padahal ini apa? Ini setara kedudukannya. Lantas bagaimana dengan istri yang memang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahunna 'awanun 'indakum. Istri-istri itu awan indakum, ya. Ibarat awanan di sisi kalian. Walirjali alaihinna darajah, para suami atas para istri tidak satu, bukan, tapi satu derajat. Apa nilai daripada hal tersebut jika demikian? Waqila, kemudian beliau menyebutkan pendapat yang kedua. Wahuwa shawab, dan inilah pendapat yang benar. Wujubul khidmah, wajib untuk melayani suami. Fa inna zawd sayyiduha fi kitabillah, karena zawd, suami itu adalah sayyidnya. Disebut sayyid di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabullah. Sebagaimana di dalam surat Yusuf, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Keduanya bertemu dengan sayyidnya. Sayyid di sini siapa? Suaminya. Suami daripada Sulaikha, suami daripada ibu angkatnya Yusuf alaihissalam. Sehingga sayyid itu istilah di dalam Al-Qur'an yang maknanya adalah az-zawj. Zawj disebut sayyid, tuan bagi istrinya. Wa hiya inaya indahu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aniyah. Disebutkan inayah, aniyah, salah nama bacanya. Wahia aniyah indahu bisunnati Rasulullah SAW. Sedangkan istri adalah aniyah, tawanan di sisi suaminya berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Berdasarkan kitabullah disebut suami itu sayyid, berdasarkan al atau berdasarkan as-sunnah istri disebut aniyah, awanun indakum. Ya, berarti ini kan sinkron. Al-Quran mengatakan suami itu sayyid, sunnah menyatakan istri itu tawanan. Kama taqaddam sofhat sabi'ah wasitun ba'dal mi'ah ila thamina wasitun ba'dal mi'ah wa alal ani wal abid al khidmah, dan tentunya wajib menjadi kewajiban bagi tawanan, ya, atau bagi hamba sahaya, ini bahasanya demikian Syekhul Islam, untuk khidmah. Walianna dzalika huwal ma'ruf, dan karena itulah yang ma'ruf tentunya. Tsumma min ha'ula'i man qala, kemudian di antara para ulama pula ada yang mengatakan tajibul khidmah al-yasirah, yang wajib itu hanya khidmah-khidmah yang ringan saja. Wa minhum man qala, ini pendapat yang keempat, tajibul khidmah bil ma'ruf, wajib khidmah pada perkara yang ma'ruf saja. Wa hadza huwa shawab, dan ini yang benar. Jadi artinya wajibul khidmah, ya, thayyib, ana rinci sekarang terkait dengan apakah wajib seorang istri berkhidmah kepada suami, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang menyatakan wajib. Thayyib, yang mengatakan wajib ini yang benar, ya kan? Yang mengatakan wajib ini terbagi menjadi dua pendapat. Wajib pada perkara-perkara yang ringan. Yang kedua, wajib pada perkara-perkara yang ma'ruf. Mana benar dari dua pendapat ini? Yang kedua, wajib pada perkara-perkara yang ma'ruf. Karenanya Syekhul Islam menyatakan wa hadza huwa shawab, dan ini yang benar. Wajib pada perkara-perkara yang ma'ruf. Selama itu maka wajib bagi sang istri untuk menunaikannya. Misal contoh salat Isya itu perkaranya ada kelonggaran bagi seseorang untuk melaksanakannya di akhir malam, kan begitu. Iya kan? Tetapi di saat sang suami menyuruh, nah ini kan ma'ruf ya. Ya, istriku segera laksanakan salat Isya. Ini sudah jam 8 loh. Ya sudah, jalankan. Bisa jadi itu isyarat bahwa sang suami butuh kepada dirinya setelah sholat isya. Kalau sebelum sholat isya kan kasihan, kan begitu. Nah, tip. Jadi perkara-perkara yang ma'ruf ini wajib untuk dijalani oleh sang istri. Fa'alaiha antastimahul khidmah al-ma'rufah mimithliha limithlihi. Maka wajib atas sang istri untuk berkhidmat, melayani suami dengan cara yang ma'ruf dari seorang istri semisal dia terhadap suami semisalnya. Hanya di situ nilai ma'ruf pun juga peringkat satu dengan yang lain, biasanya bergantung pada status-status sosial masing-masing dan kedudukan masing-masing dan keadaan masing-masing. Wa yatanawwa dzalika bitanawwil ahwal, dan berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Fa khidmatul badawiyah laisat ka khidmatul qurawiyah. Tentunya khidmahnya seorang wanita badui ya tidak sama dengan khidmahnya seorang wanita. Khidmah seorang wanita yang berpendidikan tidak sama dengan khidmah seorang wanita yang dia kurang berpendidikan. Khidmah seorang yang memang jebolan pondok pesantren ya tentunya beda dengan khidmah seorang yang ya sekedar kenal salaf, misalnya ngaji-ngaji biasa, ya kenal agama begitu ya, walaupun sudah taklim. Tentu khidmahnya berbeda sesuai dengan kemampuannya. Ya hanya tetap dalam hal ini kaitannya dengan apa? Tarbiyah sang suami terhadap istrinya. Tarbiyah sang suami terhadap istri. Walaupun dia mungkin sisi-sisi keagamaan kurang, tetapi diberi pengertian, diajak taklim, ditunjukkan kitab-kitab, dibelikan kaset-kaset, didengarkan. Ini juga akan mempengaruhi daripada kemampuan untuk melakukan khidmat yang sebaik-baiknya terhadap suami. Kalau di sini yang dibedakan sisi keadaan saja. Khidmatul badawiyah laisat ka khidmatul qurawiyah. Wa khidmatul qawiyah laisat ka khidmatul da'ifah. Ini juga keadaan. Khidmah seorang istri yang memang kuat beda dengan khidmah seorang istri yang lemah. Ya tentunya harus banyak dimaklumi begitu bagi seorang suami yang memiliki istri memanglah fisiknya mudah sakit. Ya. Demikian pula keadaan psikisnya mudah tersinggung, mudah tersentuh. Perhatikan ahwalnya, kondisi-kondisinya supaya tidak kemudian mudah-mudah terjatuh dalam nusuz sang istri tersebut. Kenapa? Sering tidak menjalankan dan tidak melaksanakan daripada perintah-perintah suami pada perkara yang ma'ruf. Padahal itu adalah kewajiban. Sehingga suami dalam perkara ini dituntut untuk bijak. Qultu, aku katakan, wa hadza huwal haq insyaallah ta'ala, dan ini yang benar insyaallah. Annahu yajibu 'alal mar'ati khidmatul bait. Nah, sekarang Syekh Albani sendiri yang memberikan tarjih. Kalau tadi tarjihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dari dua pendapat tidak wajib dan wajib, beliau mentarjih wajib. Kemudian yang wajib mengatakan ada dua pendapat, wajib hanya pada perkara yang ringan saja. Yang kedua wajib pada perkara yang ma'ruf, dan yang rajih adalah yang ma'ruf. Maka Syekh Albani rahimahullah menyatakan wa hadza wal haq insyaallah annahu yajib mar'ah khidmatul bait. Ini yang benar. Wajib atas istri khidmatul bait. Wajib atas istri untuk melayani suaminya di rumah. Wa huwa qaul Malik wa Asbak kama fil Fath Mujadid Tasi' Sifat Taminah Taminata Asyar ba'da arba'miyah. Ini pendapat daripada Malik dan Asbak sebagaimana dalam Fathul Bari jilid 9 halaman 418. Wa Abi Bakar bin Abi Syaibah juga pendapat daripada Abu Bakar bin Syaibah. Wa kadza al-Jauzajani min al-Hanabilah. Demikian pula pendapat al-Jauzajani dari kalangan ulama Hanabilah kama fi al-Ikhtiyarat. Sebagaimana dalam al-Ikhtiyarat. Shafhat khamis. Shafhat khamisah wa arba'un ba'dal mi'ah. Wa ta'ifah min as-salaf wal khalaf. Demikian pula ini merupakan pendapat daripada sebagian kelompok salaf dan khalaf dari kalangan para ulama ya. Kalangan para ulama. Kama fi zad, sebagaimana dalam Zadul Ma'ad. Ini Ibnu Qayyim. Mujallid Ar-Rabi, Shafhat 46. Walam najid liman qala bi'anna bin wujub dalilan salihan. Kata Syekh Albani, dan kami tidak dapati bagi orang yang menyatakan tidak wajib adanya dalil yang bisa dipakai. Jadi argumentasi yang dipakai hanya semata argumentasi, bukan hujah, bukan dalil, tetapi hanya semata retorika begitu. Dari sisi retorika masuklah ya. Mereka mengatakan qala ba'duhum inna 'aqda nikah innama iqtadul istimta la al istihdam. Karena akad nikah itu hanya menuntut istimta, bukan istihdam, hanya menuntut untuk yakni melakukan hubungan sesama suami istri. Itu akad nikah, yakni terhalalkannya farz begitu. Bukan kemudian menuntut istihdam, pelayanan dalam perkara-perkara yang lain. Jadi ini hanya retorika saja. Mana dalilnya kok seperti itu? Maka ucapan ini mardud. Ucapan ini tertolak bi anal istimta hasilun lil mar'ah aidan bi zaujiha. Ini mardud dalam artian tertolak. Kenapa? Karena istimta itu pun terhasilkan bagi si wanita terhadap suaminya. Kalau hanya sisi untuk bisa saling bersenang-senang antara untuk bersenang-senang sang suami terhadap istrinya, ya itu pun juga istri pun melakukan mendapatkan hal yang sama. Maka apa sisi keutamaan daripada suami untuk kemudian dia menjadi qawam, kemudian dia memberikan nafkah, kemudian dia memberikan perlindungan, kemudian dia harus memberikan tempat tinggal dan seterusnya. Kalau hanya sisi istimta, maka kedua belah pihak merasakan kesenangannya. Fahuma mutasawiyan fi hadhihi nahiyah. Kalau dari sisi ini, poin ini, maka kedua-duanya mutasawiyan, ya sama-sama merasakannya. Wa minal ma'lum annallaha tabaraka wa ta'ala qad aujaba 'ala zauj syai'an akhar li zaujatihi. Dan telah diketahui bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala telah mewajibkan atas suami sesuatu yang lain terhadap istrinya. Ala wa huwa nafaqatuha wa kiswatuha wa maskanuha. Yaitu memberikan nafkah wajib, memberikan kiswah pakaian wajib, memberikan tempat tinggal wajib bagi sang suami. Fal adl yaqtadi an yajib 'alaiha muqabil dzalika syai'un akhar aidan. Maka keadilan menuntut wajib atas sang istri ya sebagai bentuk timbal balik akan hal tersebut muqabil dzalik ya, adanya sesuatu yang lain li zaujiha terhadap suaminya. Wa ma huwa illa khutuha iya. Tidak ada lain selain daripada ya tentunya khidmah, pelayanan sang istri terhadap suaminya. Dan hadis-hadis yang banyak telah lewat sebetulnya yang menunjukkan akan hal tersebut, dan nanti sebagiannya akan disebutkan lagi oleh Syekh. Wala siyama annahul qawam 'alaiha binasil Qur'anil Karim kama sabaq. Terlebih lagi suami itu adalah qawam atasnya, dan itu binasil Qur'anil Karim, berdasarkan nas daripada Al-Qur'anul Karim sebagaimana telah lewat. Wa idza lam taqum hiya bil khidmah fayattar fasayattar huwa ila khidmatiha fi baitiha. Dan kalau tidak kemudian demikian kondisinya ya, kalau tidak demikian kondisinya artinya sang istri tidak kemudian menjadi khidmah ya, melakukan khidmah terhadap suaminya, maka otomatis kejadian adalah terbalik. Otomatis itu. Karena di dalam rumah tangga itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, mesti akan melibatkan masing-masingnya sesuai dengan kedudukannya dan sesuai dengan fungsinya. Kalau yang ini tidak berfungsi, maka yang sini fungsinya double. Suami sudah mencari nafkah, sudah ini, sudah itu, kemudian pulang harus bersih-bersih rumah, harus siapkan ini, siapkan itu. Sudah habis sudah. suami sehari-hari kerja mencari nafkah di luar rumah sebagai tuntutan, sebagai qawab, ya kan? Dituntut oleh Al-Qur'an, dituntut oleh hadis Rasul memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, memberikan makan dan sebagainya. Sampai di rumah yang itu mestinya menjadi tanggung jawab istri, tapi dikatakan enggak wajib. Akhirnya ya mau tidak mau dijalankan sama suami. Ya kan? Masa lihat rumah berantakan begitu ya dibiarkan saja. Padahal ini kan mestinya kalau dikatakan ini wajib pada istri, maka istri akan bersih-bersihkan begitu. Jadi terjadi apa? Keseimbangan. Terjadi balance. Terjadi apa? Keharmonisan. Tapi kalau tidak terjadi yang demikian, remuk. Sing remuk sapa? Suami. Nah, iya kan? Suami betul Pak Wibowo. Oh, ngalami masyaallah. Nah, barakallahu fi. Nah. Masyaallah. Jadi ya mungkin seperti ini tidak menyinggung satu dan orang dan anak enggak tahu kalau ada yang mengalami begitu loh. Cuman sekedar ini gambaran saja ya. Setiap kita tentunya akan bisa memahami dengan apa? Gambaran yang disebutkan di sini. Kalau seandainya tidak demikian, fa saya tarhuwa ila khidmatiha, otomatis suami yang akhirnya berkhidmat kepada tuan putri. Ya, dia jadi tuan putri jadinya di rumahnya sudah apa-apa enggak berbuat apa-apa, nanti anak yang rewel pun suami tuh anakmu rewel, rampung wis. Iya kan? Di mana kemudian keibuannya? Di mana kemudian kalau seandainya ini tidak dijadikan sebagai kewajiban? Ya. Sehingga dari sisi ini maka sangat tepat pendapat yang menyatakan bahwasanya khidmatuz zaujah li zaujiha wajibah. Ya, wajib hukumnya. Wa hadhihi al-qawam 'alaiha, dan kalau terjadi yang demikian, kalau terjadi yang demikian berarti sang istri yang justru menjadi qawamah, yang menjadi pemimpin ya di rumah tangganya. Terbalik. Wa huwa aksun lil ayatil qur'aniyah, dan ini kebalikan daripada apa yang disebutkan di dalam ayat Qur'an. Kama la yakhfa, bagaimana tidak tersamarkan sehingga ada perkumpulan para suami takut istri nanti. Nah, ini bahaya. Tayyib. Fa thabata annahu la budda laha min khidmatihi wa hadha huwal murad. Dengan argumentasi ini maka tetaplah menjadi satu kepastian wajib bagi sang istri untuk berkhidmat kepada suaminya. Dan ini bukan bentuk pengakangan dan perendahan terhadap para istri, tidak. Ini adalah kemuliaan. Ya. Sebagaimana kemarin sudah ana ulang-ulang berkali-kali, ini adalah kemuliaan bagi para istri. Kenapa? Karena itulah surga kalian. Setiap perkara-perkara yang kecil, yang remeh, yang sedikit itu menjadi perkara yang berkung di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ya. Apa saja yang kalian kerjakan untuk suami kalian itulah pahala yang paling besar. Itulah pahala yang paling besar. Unduru aina anti minhu. Unduri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatu fi wanar. Nanti akan ada juga disebutkan oleh Syekh insyaallah. Ini dia ya. Hikmah daripada pensyariatan perkara tersebut. Apakah kita merasa iri terhadap keadaan rumah tangga orang-orang kafir? Yang mereka para wanitanya menuntut emansipasi. Seperti apa kehidupan mereka? Na'udzubillah. Karena menempatkan sesuatu tidak pada fitrahnya, rusak. Istri menuntut emansipasi artinya kesetaraan status, sama-sama manusianya harus sama. Akhirnya istri pun keluar rumah bekerja juga. Ya karena suami disetarakan, akhirnya suami yang bekerja di ngurusi rumah tangganya, tapi nggak bisa netai. Bisa enggak? Enggak, tetap enggak bisa. Itu enggak bisa dipaksakan, memang itu tugasnya, tugas istri. Allah dari sisi fisik saja lu sudah dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi fisik. Suatu yang tidak bisa disamakan. Dari sisi fisik laki-laki lebih kuat, lebih kokoh. Dan dari anatomi tubuhnya itu juga sudah ada job-jobnya sendiri-sendiri. Ya. Yang tidak mungkin untuk seorang wanita melakukan perbuatan laki-laki atau sebaliknya seorang laki-laki melakukan perbuatan wanita. Taibaidun fa inna qiyamar rajul bil khidmah yuaddi ila amrayn mutabayyinain. Tamamat tabayyun. Demikian pula Ya, ini perkara yang berikutnya disebut nasih. Fa inna qiyama rajul bil khidmah, seorang suami melakukan khidmah, justru yang melayani, ini akan membawa kepada dua perkara, mutabayyinain tamam matabayyin, dua perkara yang sangat jauh berbeda. An yansajul bil khidmah anis sa'yi wara'a rizqi wa ghairi dzalika minal masalih wa tabqal mar'a fi baitiha atlan an ayyi amalin yajibu 'alaiha alqiyam bihi. Yakni akan menyebabkan seorang suami tersibukkan dengan urusan rumah tangganya, mengurusi rumahnya, dari mencari rizki dan dari perkara-perkara yang lain yang itu merupakan jobnya, dari kemaslahatan-kemaslahatan rumah tangga. Sedangkan sang istri, dia berleha-leha, taqal mar'afi baitiha aqlan, dia bisa berleha-leha di dalam rumahnya. An ayya amalin, dari berbagai macam amalan yang menjadi kewajiban atas dia untuk dia jalankan, gara-gara mengambil pendapat yang menyangkal tidak wajib tadi. Wala yakhfa fasadu hadza, dan tidak tersamarkan rusaknya hal ini fi syariah, di dalam syariat. Allati sawat baina zaujain fil huquq, yang menyamakan antara suami istri dalam hukuk, dalam hak. Bal wa alaiha darajah, bahkan syariat memberikan wa fadlati rajul alaiha darajah, syariat memberikan kelebihan terhadap laki-laki. Seandainya dikatakan sama saja, tentunya hal tersebut itu sudah pincang. Laki dengan perempuan itu sama hak dan kewajibannya. Ya, dengan tadi dikatakan bahwasannya khidmatu zaujah itu tidak wajib, itu sudah pincang nanti. Karena dia mengatakan ini kan nggak wajib. Setiap kali disuruh, ya saya nggak wajib untuk mengikuti hal tersebut, itu bukan kewajiban saya. Rusak jadinya. Apalagi syariat mengatakan bahwasannya wali rijali alaihina darajah, laki-laki itu memiliki kedudukan satu derajat lebih daripada suami. Walihada lam yuzilir Rasul sallallahu alaihi wasallam syakwa ibnatihi Fatimah radhiyallahu anha hinama atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menerima syakwa, aduan, ya, keluhan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha mengeluh tentang keadaan khidmah yang ada di rumahnya yang begitu sangat berat terasa, ya. Padahal beliau adalah seorang wanita mulia, ya, sayyidat nisa ahlil jannah, penghulunya para wanita penduduk surga. Dalam kehidupan dunianya berat, ya, urusan-urusan rumah tangganya berat, sampai kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasku ilaihi ma talqa fi yadiha minar roha. Fatimah mengeluhkan kepada abinya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dirasakan olehnya pada tangannya disebabkan karena alat penggilingan gandum. Ar-roha itu alat penggilingan gandum, alat penggiling gandum yang masih manual, ya, digerakkan dengan tangan, ya, muter begitu. Wah, ini berat sekali sampai lecet-lecet tangannya. Wa balaghaha annahu ja'ahu raqiqun, dan telah sampai berita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa budak. Falan tusadifhu. Pada karena dzalika li Aisyah, hanya saja kemudian Fatimah tidak, ya, kebetulan tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin menjumpai Rasulullah SAW tetapi tidak berjumpa. Fadha qara dzalika li Aisyah, maka Fatimah titip pesan menyebutkannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu berarti kedudukannya sebagai siapa? Ibu tiri, ya kan? Ibu tiri, tetapi Fatimah lebih tua. Selisihnya bisa 10 tahun itu. Fatimah dengan Aisyah bisa lebih. Selisih Fatimah dengan Aisyah bisa sekitar 10 tahun atau lebih. Rasul meninggal dunia usia Aisyah itu 19 tahun. Ya. Kemudian Fatimah meninggal dunia itu satu pekan setelahnya. Satu pekan setelah Rasul meninggal. Itu usia Fatimah sekitar 29 tahun. berarti sekitar 10 tahun selisihnya. Falamma jaa'a akhbaratuhu Aisyah, maka di saat kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, diberitakanlah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qala Ali radhiyallahu anhu. Ali kemudian bercerita, faja'ana wa qad akhadna madaji'ana. Rasulullah SAW kemudian mendatangi kami, sedangkan kami telah berada dalam pembaringan. Ya, ini sudah siap tidur, sudah capek seharian dan ya lelah, dan memang sudah larut malam. Karena diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi, Rasulullah SAW kemudian langsung mendatangi rumah menantunya Ali bin Abi Thalib, mendatangi rumah putrinya Fatimah. Fadhahabna naqum. Maka kami pun kemudian berdiri mendatangi Rasulullah SAW, menemui beliau. Faqal, ingin istilahnya kemudian mungkin menemunya di apa, ruang tamu atau yang semisalnya begitu. Faqal, maka Rasul menyatakan ala makanikum, sudah tetaplah kalian berada di tempat kalian. Ini setelah diketuk, mereka sudah berada di tempat tidur. Rasulullah SAW kemudian ya, setelah dipersilahkan masuk, tentunya mereka ingin untuk keluar di ruang depan misalnya, maka Rasul menyatakan sudah tetaplah kalian di situ. Faja'a, lantas Nabi faqa'ada baini wa bainaha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk antara diriku dengan istriku. Jadi beliau berada di tengah-tengah. Ini seorang ya mertua dan sekaligus seorang abah, bapak yang bijak terhadap anaknya ya. Kasih sayangnya kepada keduanya ya, kemudian meletakkan dirinya di tengah-tengah. Aisyah atau bukan Aisyah siapa, Fatimah di sebelahnya, sebelah kanan mungkin atau sebelah kiri, Ali di sampingnya pula. Hatta wajadtu barda qadamai, sampai aku dapatkan rasa dingin pada kedua telapak kaki beliau, ala babni, pada perutku, yakni menempel pada perut Ali bin Abi Thalib, telapak kakinya. Ini menunjukkan bahwa rumah beliau ini juga sempit ya, tidak selebar tempat-tempat kita ini. Qal ala adullukum ala khair mimma sa'alma, beliau mengatakan maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Idza akhadtuma madaji'akuma au awaituma ila firasyikuma, apabila kalian berdua mulai merebahkan badan-badan kalian atau kalian berdua telah mulai yakni menyandarkan badan-badan kalian kepada firas kalian, kasur-kasur kalian, dalam artian sudah mulai beranjak hendak tidur. Fa sabbaha salatan wa salatin, hendaknya kalian berdua mengucapkan tasbih 33 kali. Wahmada salatan wa salatin, kemudian bertahmid 33 kali. Wa kabbara arba'an wa salatin, kemudian bertakbir 34 kali, sehingga genap 100. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, 34. Bahwa khairun lakuma min khadim, maka itu lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan khadim. Qala Ali, berkata Ali, fama taraktuha ba'du. Ali bin Abi Thalib menyatakan, maka aku tidak pernah meninggalkannya sama sekali setelah itu. Jadi setiap kali hendak tidur, Ali bin Abi Thalib senantiasa melakukan ini. Ya, tasbih berapa kali? 33. Tahmid 33 dan takbir 34. Selalu dikerjakan oleh Ali bin Abi Thalib sepanjang hidupnya. Qila, dikatakan kepada Ali, wala lailat siffin, apakah tidak pula pada malam siffin, ini peperangan dahsyat ya. Ya, perang siffin itu perang yang sangat besar. Dua kelompok kaum muslimin sangat besar sekali. Maka Ali mengatakan qala wala lailat siffin, tidak pula pada malam siffin, tetap dilaksanakan, tidak pernah ketinggalan. Walaupun dalam keadaan yang mencekam dan penuh ketakutan, tetap hal tersebut dilaksanakan oleh Ali, dijaga selamanya. Rawahul Bukhari. Jadi demikian sepantasnya bagi seseorang ya, di saat mendengar satu ilmu yang memungkinkan untuk dia amalkan, dia amalkan. Dan jangan dia tinggalkan ilmu tersebut. Karena ilmu kalau kita dapatkan kemudian kita tinggalkan, maka ibarat mendapatkan buah yang tidak, atau mendapatkan pohon yang tidak berbuah. Diberi pohon tapi tidak kemudian rawat, sehingga tidak ada hasilnya. Justru kalau pohon masih mending, kalaupun tidak dirawat dia mati begitu saja. Tapi kalau ilmu tidak berbuah, maka dia bermadarat pada pemiliknya. Fa'anta taraf anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqul li Ali. Maka di sini engkau lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada Ali la khidmata 'alaiha. Ya. Tidak ada kewajiban khidmat pada putriku. Rasul tidak mengatakan begitu. Khidmat itu tidak wajib bagi Fatimah. Jangan kamu paksakan dia untuk berbuat seperti itu. Wa inna ma hiya 'alaik, itu menjadi kewajiban kamu, enggak ya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yuhabi fil hukm. Sedangkan Nabi SAW sama sekali tidak berpihak dan tidak bersebelah dalam memberikan hukum keputusan ahadan kepada siapapun. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Wa man sa'a talbahat fi hadhil mas'alah fal yarji' ila kitabi Ibnu Qayyim Zadul Ma'ad fi hadhi khairil ibad. Bagi siapa saja yang ingin untuk mengetahui permasalahan ini lebih luas, hendaknya dia merujuk kepada kitab tersebut, kitab Zadul Ma'ad fi Hadhi Khairil Ibad. Ikhwan fillah jazakumullah, demikian ya. Sisi pendalilannya jelas insyaallah ini ya. Sisi pendalilannya adalah sangat jelas sekali, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ya agar jangan menyuruh Fatimah melakukan urusan-urusan kerumah tanggaan. Seandainya itu adalah sesuatu yang tidak wajib pada Fatimah untuk ngurusi hal tersebut, tentunya hal tersebut akan disampaikan kepada Ali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW seorang yang istilahnya tidak ada kemudian rasa sungkan basa-basi dalam perkara yang hak ya. Ya disampaikan kepada siapapun tanpa ada keberpihakan ataupun berat sebelah. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Asma binti Abi Bakar terhadap suaminya Zubair Ibn al-Awwam, dan telah lewat ini ya. Bagaimana melakukan perjalanan sampai sepertiga farsah, ya jarak kurang lebih 3 km lah kalau sekarang, sepertiga farsah itu 3 atau 4 km bayangkan. Itu setiap hari untuk kemudian sekedar mencari biji-biji kurma, setelah itu disunggi di atas kepalanya pulang, kemudian setelah itu ditumbuk, dipisahkan antara kulitnya namanya biji-bijiannya tersebut dalam biji-bijian tersebut untuk kemudian jadikan makanan kudanya Zubair. Kemudian masih harus ngangsu nimbo ya, nyari air. Sekarang sudah ada jet pump, ada sibel, semacam-macam itu enak, para istri tinggal ceklik sor sudah. Nah kalau kita kalau mereka dahulu, coba bayangkan berat ya, harus cuci-cuci piring. Kalau sekarang cuci piring sudah mudah juga, harus setrika, harus ini harus itu. Kalau dulu setrika itu pernah masih melihat ya, setrika zaman dulu itu yang pakai arang gitu, wah sudah repot itu, harus manasi dulu, tidak ada ukurannya, bisa nanti panasnya tidak bisa diatur deh. Itu setrika zaman dulu repot. Demikian pula harus nambal ya, harus membersihkan ini membersihkan itu. Al-muhim ini perkara-perkara tersebut sekarang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menjadi ya para istri yang kemudian malas-malasan terhadap apa kewajibannya di rumah suaminya. Ciptakan rumah-rumah kita sebagai rumah-rumah yang terindah bagi suami dan bagi keluarga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku, home sweet home. Kalau orang Inggris bicara gitu. Tayyib. Fa anta tara anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul li Ali. Tayyib, tadi sudah hadza wa laisa fiha sabaq min wujuh khidmatil mar'ali zaujiha. Ma yunafi istihbab musarrajul laha bidzalik. Ini. Dan bukan berarti apa yang telah disebutkan tersebut ya dari kewajiban khidmahnya wanita terhadap suaminya berarti kemudian menafikan disunnahkan dan ditekankannya para suami untuk ikut andil membantu istrinya. Nah, ini juga yang harus betul-betul ditekankan. Ya, tidak kemudian kalau sudah selesai mungkin kerja atau pas hari-hari libur atau pas kemudian ada cuti atau pas hal-hal yang kemudian tidak kerja, dia ongkang-ongkang kaki di rumahnya, pokoknya tinggal bilang umi atau istriku atau ini semua disuruh istrinya semuanya. Ya jangan, ya. Jangan seperti itu. Tetap kemudian sang suami juga melakukan apa yang dilakukan oleh sang istri, dibantu istrinya, ya, dibantu istrinya. Mosok ngangkat sapu ora kuat, nah, bahasanya kan gitu. Sapu ora kuat. Cuma sekedar nyapu aja enggak mau. Misalnya. Cuma sekedar masak nasi, masak beras ya. Masak nasi nanti malah tambah. Bagaimana? Apa istilahnya? Menanak nasi. Ya, nah. Masak cuman menanak apa? Menanak beras. Menanak nasi. Nasi masih ditanak lagi. Ini ide-nya ini perlu diselesaikan. Tip. Kemudian godok wedang. Harusnya kan godok banyu, godok wedang. Nah, kalau mendidihkan air gitu kayaknya kayak enggak enak bahasanya. Merebus air, nah, sahih. Merebus air dan semisalnya perkara-perkara yang simpel, yang sepele, yang mudah untuk dijalankan ya. Memang kalau mungkin mencuci baju dan semisalnya mungkin agak berat ya. Biarkan istri mencuci baju, nah kita yang mencuci piring misalnya. Nah, di saat istri nanti sudah menjemur dan sebagainya, kita sekedar ngangkati jemuran ya, rabot gitu, ngambil jemuran. Kemudian di saat istri melipat dan mensetrika, kita bantu masukkan ke lemari misalnya, asik gitu. Harmonis rumah tangganya, nikmat ya, kelihatan apa, rukun suami istri, harmonis, dan istri insya Allah senang sekali itu, masya Allah. Kalau kemudian ada suami-suami yang mau perhatian terhadap kerepotan-kerepotan daripada sang istri, karena memang pekerjaan istri di rumah itu tidak ada habisnya ya, tidak ada habisnya, terus dan terus bekerja. Kalau seandainya tidak dibantu ya kasihan sekali. Maka dalam perkara ini istihbab musyarakati ar-rajuli laha fi dzalik. Badin. Monggo muadzinipun dikumandangkan azan rumiyin. Kita tunggu setelah kita lanjut sampai selesai ini ya. Jadi azan dulu. Karena sudah masuk waktu. Kita lanjutkan kembali apa yang telah lewat sebelumnya. Kita ulang sedikit kalimat daripada Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan hadza wa laisa fi masabaq min wujubi khidmatil mar'a li zawjiha ma yunafi istihbabu musyarakati ar-rajul laha fi dzalik. Ini dan bukan berarti bahwasanya apa yang telah lewat dari penjelasan akan wajibnya seorang istri untuk berkhidmat kepada suaminya artinya menafikan disunnahkan dan ditekankannya keterlibatan suami dalam membantu istrinya. Idza wajadal faragh wal waqt, tentunya di saat memang ada waktu longgar dan ada yakni kesempatan. Bal hadza min husnil mu'asyarah baina zaujain. Bahkan ini justru merupakan bentuk daripada bagusnya hubungan antara suami istri. Ya, ini yang sangat dituntut. Kenapa? Karena mu'asyarah bil ma'ruf ini perkara yang diperintahkan di dalam rumah tangga. Walidzalika qalatis sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, karenanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yakunu fi muhnati ahli. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau berada dalam muhnat ahli, yakni artinya senantiasa membantu urusan keluarganya. Fa idza hadaratish shalah kharaja ila shalah. Apabila kemudian hadir waktu salat, yakni tiba waktu salat dikumandangkan azan, maka beliau keluar menuju salat. Jadi di saat di rumah beliau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh ahlul bait, ya, orang-orang yang di rumah, istrinya tentunya. Beliau membantu istri beliau. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa shahahu wal mukhallis min ats-tsalits min as-sadis min al-mukhallisiyat wa Ibnu Sa'ad. Wa rawahu fi Syama'il, yakni At-Tirmidzi. Min tariq ukhra anhu, tayyib anha bilafdz. Dan juga Tirmidzi meriwayatkan dalam Syama'il Muhammadiyah dari jalan yang lain, dari Aisyah pula dengan lafaz kana basaran minal basar. Nabi adalah manusia seperti manusia-manusia yang lain. Yufli thawbah, beliau menambal pakaian beliau, baju beliau. Wayah lib syatah, dan beliau juga memerah susu kambing beliau. Wayah bim nafsah, dan beliau juga ngurusi urusan-urusan beliau sendiri, kebutuhan-kebutuhan beliau sendiri. Artinya dalam perkara-perkara, ya, yang memang bisa dilakukan oleh seorang suami sendiri, lakukan sendiri. Tetapi istri yang baik, ya, istri yang baik tentunya dia di saat dia dalam keadaan nganggur, ya, dalam keadaan memang bukan dalam keadaan kesibukan yang lain, maka tidak akan membiarkan suaminya kemudian melakukan sendiri urusan-urusan sang suami tersebut. Kenapa? Karena itu adalah nilai amal soleh dirinya yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar suaminya kelutekan di dapur misalnya, wis biarkan ben ngrasakne. Jangan seperti itu, ya. Langsung didatangi, segera dibantu suaminya. Butuh apa suamiku? Mau bikin apa? Susu. Misal mau buat apa? Teh, kopi. Ya. Dibuatkan. Dan sang suami kalau kemudian istrinya begitu, ya tentunya memberikan kesempatan untuk beramal soleh, ya kan, kepada sang istri, cari kesibukan yang lain. Kan asik, ya kan? Bukan kemudian walhamdulillah wis nyantai. Bukan begitu. Cari kesibukan yang lain. Al-muhim, kehidupan dalam rumah tangga tentunya dibuat yang senyaman mungkin, seharmonis mungkin, ya, dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Dan di sini apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau adalah manusia biasa seperti manusia-manusia yang lainnya. Beliau biasa menambal daripada bajunya. Mungkin ana yakin banyak dari kita-kita ini enggak sanggup untuk sekedar menjahit baju yang robek. Laki-laki loh, ya, bukan istri. Mungkin sekedar masukkan benang ke jarum aja enggak bisa. Bisa jadi karena memang enggak pernah melakukannya, ya kan? Jahit baju enggak pernah, itu sudah tugas istri sudah itu. Rasul SAW ternyata yukli atau yufli thawbah. Beliau biasa menambal daripada baju beliau. Beliau biasa untuk kemudian menyambung tali sendal beliau. Beliau biasa untuk kemudian memerah susu kambing beliau. Dan urusan-urusan yang kaitannya dengan kemaslahatan diri-diri beliau sendiri, maka beliau biasa untuk melakukannya dengan beliau sendiri. Ya. Kemudian beliau menyebutkan tentang sisi kekuatan daripada hadis ini, yang intinya bahwa hadis ini memiliki penguat-penguat, ya, yang dengan itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa hadza akhir ma waffaqana Allah tabaraka wa taala li dzikrih min adabi zifa fi hadhihi risalah. Dan ini akhir daripada apa yang Allah berikan taufik kepada kita tabaraka wa taala untuk menyebutkannya di dalam adab-adab pernikahan pada risalah ini. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, dengan ini kita telah selesai dalam satu hari dua kitab. Alhamdulillah. Kitab Adabu Zifaf dan kitab Syarah Fadlul Islam. Ada satu pertanyaan, ya. Kalau bisa dijawab alhamdulillah, kalau tidak bisa dijadikan PR saja. Biasanya kan ustaz yang ditanya, sekarang ustaznya mau bertanya ini. Di dalam Al-Qur'an disebutkan inna kaidas syaitan kana dhaifa, iya kan? Ada enggak ayatnya? Inna kaidas syaitan kana dhaifa. Sesungguhnya apa? Tipu daya syaitan itu sangat sangat lemah. Kemudian Allah menyatakan juga, ya, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian para wanita itu sangat besar. Wah, kalau syaitan kecil, perempuan besar. Berarti syaitan dengan perempuan itu lebih kuat mana tipu dayanya? Hah? Perempuan, benar seperti itu. Enggak terima lo yang di sana. Berarti lebih berbahaya daripada setan begitu. Setan kecil, ya kan, inna kaida setan kana dhaifa, tapi di saat perempuan, nah inna kaidakunna azim. Gimana ini? Apakah memang seperti itu? Ya. Apakah memang seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Ini sudah pernah anak sampaikan dalam dars. Siapa yang bisa menjawab? Fadol. Iya, tidak benar. Yang benar bagaimana? Setan dikatakan baik disebab pada kekuatan Allah. Nah, iya, terus. Adapun wanita dibilang kayaknya besar disebab kekuatan. Dia wanita pasti budaya besar daripada budaya. Wanita lebih besar daripada budaya laki-laki begitu. Nah, yang ini yang kelihatannya dari sini. Nah, ini perlu diluruskan. Baik. Allah Subhanahu wa taala di saat menyebutkan tentang tipu daya syaitan, ya. Itu lebih itu kecil. Kenapa? Karena dibandingkan dengan hadapannya itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna kaidas syaitan kana dhaifa, itu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ucapan tadi inna kaidakunna azim, ini ucapan siapa? Ini bukan ucapan Allah ini. Itu firman Allah, ya. Tetapi yang mengucapkan ini hikayat tentang ucapan seseorang. Siapa? Aziz. Ucapan daripada Aziz. Malik Mesir, penguasa Mesir. Inna kaidakunna azim. Sungguh tipu daya kalian besar, ya. Di hadapan si Aziz ini besar, tapi di hadapan Allah ya sama-sama kecilnya, enggak ada masalah. Dan ya tetap syaitan itu lebih besar ininya, ya, madorotnya, tipu dayanya dan malapetakanya tetap jauh lebih besar dan lebih berhati-hati kita darinya. Imsiwaro al asad walatam siwaro al marah. Ada yang tahu artinya? Karena memang fitnah wanita besar. Fadol, kamu berjalan di belakang singa nggak apa-apa, masih lebih aman dibandingkan kamu belajar di belakangnya wanita. Terfitnah, ya, akan sangat mudah terkena fitnah. Kalau terfitnah oleh singa paling dimakan habis, mati sudah selesai urusannya. Terfitnah oleh wanita bisa hilang agamanya. Hancur akhiratnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau yang terkait dengan kita berikutnya, mungkin kalau ada request bisa dikumpulkan nanti, bisa dipertimbangkan. Sedangkan ana secara pribadi juga sudah ada rencana nanti untuk apa namanya? Kitab yang akan kita baca berikutnya menyusul informasinya. Itu yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.